Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita telah membaca hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan ada di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, di sana ada suatu perkara yang mushtabihat, yang masih samar hukumnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak dari kalangan manusia tidak mengetahui hukumnya. Maka kata beliau, menghadapi perkara-perkara yang masih samar bagi sebagian orang, tentunya sebagiannya tidak, maka beliau memberikan petunjuk, famanittaqa asyubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, menjauhi perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat yang hukumnya belum jelas bagi dirinya, faqad waqa'a fil haram, maka sungguh dia terjatuh pada perkara yang haram. Maksudnya ada kemungkinan dia terjatuh kepada perkara yang haram, karena perkara yang syubhat hukumnya ima halal ima haram. Ketika orang melakukan perkara yang syubhat, ima terjatuh pada perkara yang halal, ima terjatuh pada perkara yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk tidak mendekati atau menjauhi perkara yang syubhat. Kemudian beliau memberi contoh, qara'a yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan gembalaannya haulal hima, di sekitar tanah larangan. Tanah yang di sana memang dilarang seseorang untuk menggembala. Satu tanah tidak boleh digembalakan ternak. Tanah tersebut hijau dengan dedaunan, dengan rumputan. Tetapi tidak boleh seseorang menggembalakan ternaknya di sana. Yusiku ayyaku afihim. Dikhawatirkan kalau kita menggembala di daerah sekitar tersebut, ternak kita akan masuk kepada daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Kemudian kata beliau, sungguhnya setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Maka ketahuilah bahwasanya tanah atau perkara atau tanah larangan Allah adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan, yang seseorang tidak boleh melakukannya. Kemudian beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwasanya pada tubuh manusia atau pada tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadul kulluh. Idza saluhat salaha al jasadul kulluh. Jika baik segumpal daging tersebut, maka seluruh tubuhnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada al jasadul kulluh. Dan jika sakit, jika jelek segumpal daging tersebut, maka seluruh tubuhnya pun akan menjadi jelek, menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, maka ketahuilah bahwasannya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yang kita sering mengartikannya hati. Padahal yang dimaksud dengan al-qalbu di sini adalah jantung. Jantung. Kalau al-qalbu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya jantung. Nah. Kalau hati dalam bahasa Arab artinya al-kabd. Ya, al-kabd. Ya. Kalau jantung dalam bahasa Arabnya al-qalbu. Ini. Pada hadis tersebut kita telah menyebutkan beberapa faedah, sedikit tersisa faedah, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya untuk menjauhi segala perkara yang bisa menyampaikan seseorang kepada perkara yang haram. Hal-hal yang bisa mendekatkan kepada perkara yang haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cegah sejak awal. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, dalam hadis, dalam ayat, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Wasilah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina langsung ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga hadis tadi. Kemudian faedah yang perlu kita baca sedikit di sini adalah bahwasanya tempat beradanya akal, terjadi perselisihan di mana akal itu berada. Sebagian orang mengatakan akal itu berada di otak. Ada yang mengatakan akal itu di jantung, di hati, ya, di qalb. Sebagaimana hadis ini terjadi perbedaan pendapat, dan hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya akal seseorang itu berada di jantung. Ya. Mungkin ini perkara yang gharib, yang asing bagi kita. Kok masa akal itu berada di jantung? Hah? Kan kita kalau menunjuk orang mikir, gitu, suruh mikir, hanya pegang kepala. Ya. Tetapi inilah yang ditunjukkan secara jelas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, fatakunu lahum qulub, dan mereka pun memiliki hati, yaqiluna biha, yang hati tersebut yaqiluna biha, memahami, bisa memahami. Ini menunjukkan hati di antara sifatnya yaqil, memahami, akal. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fi sudur. Sesungguhnya tidaklah mereka itu buta matanya, tetapi yang buta adalah hatinya, allati fi sudur, yang hati tersebut berada di fi sudur, di dada. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan al-qalb di sini adalah jantung, ya. Yang di dada itu apa? Jantung kan, bukan hati kan? Nah, kalau hati di sini kan. Dan ayat sebelumnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna. Apakah mereka ketika berjalan di bumi, fatakunu lahum, mereka memiliki hati, qulub yaqiluna, yang mereka bisa memahami dengan melihat apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya akal di hati. Karena di antara sifat hati adalah yaqil, berakal, mengetahui, memahami sesuatu. Kalau ada yang mengatakan buktinya kalau orang kecelakaan kepala terbentur akalnya hilang, ya tidak menafikan. kata para ulama, dan termasuk ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan al-aqlu fil qalbi. Akal itu tempatnya di hati, ya di jantung. Walahu itisal fi dimal, dan memiliki saluran yang menghubungkan kepada otak. Orang mungkin terkena kepalanya benturan atau sebagainya, kemudian dia geger otak, kemudian tidak berakal. Maka ini tidak menafikan ya, bahwasanya akal tersebut berada di kolom, di hati seseorang. Sebagaimana kita, orang yang misalkan terkena tulang punggungnya patah atau sebagainya, tiba-tiba dia lumpuh, semua lumpuh, karena memiliki hubungan satu organ dengan organ yang lainnya. Bahkan kita dapati orang yang tidak pernah terkena kecelakaan, terbentur kepalanya dan sebagainya, tetapi karena depresi, nah karena terlalu sedih atau kecewa, misalkan bisnisnya bangkrut dan sebagainya, tiba-tiba akalnya hilang. Padahal kepalanya gak pernah terbentur. Bahkan ini sering, bahkan mungkin bisa jadi sangat banyak terjadi. Yang sakit apanya? Kepalanya. Hatinya kan? Kalbunya kan yang sakit. Dia depresi, stres dan sebagainya. Padahal kepalanya gak pernah terbentur. Ronsen sehat otaknya. Tetapi kenapa dia sampai hilang akal? Nah, ini pun menunjukkan bahwasanya al-aql fil qalb. Akal itu di hati. Selain dari ayat surat Al-Hajj ayat 46. Naam. Ini bagaimana metode Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami suatu realita. Dilihat di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis apakah ada. Pernah dibuktikan oleh seorang Mu'tazilah, terjadi perselisihan apakah akal itu di hati apa di otak. Akhirnya itu pada suatu pertempuran nanti dilihat, kalau leher saya terpenggal, saya akan berisyarat. Kalau akal itu tempatnya di jantung, di hati, fil qalb, saya akan berisyarat dengan tangan sebelum mati. Tetapi kalau akal itu tempatnya di kepala, gak mungkin saya bisa berisyarat. Iya kan? Tangan di mana? Di sini kan? Lehernya putus. Udah hubungan dengan sini terputus kan? Gak mungkin dia bisa berisyarat. Gak mungkin otak dia, kalau akal itu di sini, memberikan respon untuk berisyarat. Kalau lehernya sudah terpenggal. Maka ketika terjadi hal tersebut, lehernya terpenggal. Ini cara orang Mu'tazilah membuktikan suatu hal. Dia langsung berisyarat. Bahwasanya dia masih mampu berisyarat. Hatinya atau akalnya masih jalan. Karena berada di satu bagian dengan tangannya. Ya, sini ke bawah kan. Ini. Tetapi kita tentu Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ketika membuktikan suatu harus nunggu leher seseorang terpenggal. Cukup dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa dirham wal qatifah in utiya radiya wa ilam yu'ta lam yardha. Akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, celaka, merugi hamba dinar, merugi hamba, bisa dikatakan budak. Nah, kita itu Abdullah, hamba Allah, ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya. Ta'isa 'abdud dinar, telah merugi, telah celaka hamba dinar, Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas. Dinamakan dinar. Wa dirham, dan celaka hamba dirham. Wal qatifah, dan celaka al qatifah. Mana al qatifah adalah al firas. Celaka hamba al firas. Ranjang, tempat tidur. In utiya radiya wa ilam yu'ta lam yardha. Jika diberi para hamba-hamba ini, hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah, ranjang, ya, tempat tidur, jika mereka diberi, dia ridho. Wa ilam yu'ta lam yardha. Tetapi kalau tidak diberi, mereka marah, tidak ridho. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka disebut, di sini disebutkan fali hadza sar abdan laha li anna hadzal asya malakathu yardu bi husuliha wa yaghdabu bi fawatiha. Seseorang, dia dikatakan seorang hamba, seorang budak, budak dinar, budak dirham, budak tempat tidur, sebutkan khomilah, pakaian. Kenapa? Karena keridhaan dan kebencian dia ditentukan oleh datangnya atau dimilikinya benda-benda tersebut. Kalau datang dunia kepadanya, dia ridho, dia senang. Tetapi kalau hilang padanya perkara-perkara tadi, sedih, murung, marah, benci. Ini ta'aluk hatinya tergantung pada benda-benda tersebut. Persis seperti seorang budak. Jadi hamba-hamba dunia. Dan juga ada sisi yang lainnya. Dikatakan, kenapa dia dikatakan seperti budak? Ya. Karena fikruhu wa tafkiruhu wa akluhu wa harakatuhu la yas'a illa laha. Karena pikiran dia, akal dia, usaha dia, segala gerak-gerik dia hanya diperuntukkan untuk mendapatkan hal-hal itu saja. Tidak mau berusaha kecuali untuk mendapatkan perkara dunia. Walaytawakof anisai ilalahab. Tidak berhenti kecuali karena dunia juga. Ini makna seorang dikatakan seperti budak dinar, budak dirham, dan yang lainnya. Bukan maknanya dia itu hamba seseorang naruh emas di depannya, kemudian dia sujud. Tidak seperti itu. Mana dikatakan ta'isa abdu dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba tempat tidur, sebutkan yang lain, celaka hamba pakaian, yang mereka pikirannya hanya untuk hal-hal tersebut. Bukan maknanya benda-benda tersebut disembah, bukan, tetapi pikiran, keinginan dia, semangat dia hanya untuk hal-hal tersebut. Fi hadzal hadis dalilun ala anna man kanat himmatuhu ad-dunya yardu li husuliha wa yadhabu li fawatiha fa innahu khasirun. Pada hadis tersebut ada dalil bahwasanya barang siapa yang semangatnya, keinginannya, keriduannya hanya untuk dunia, kemarahannya karena dunia, kalau hilang marah, kalau dapat bukan main gembiranya, maka sesungguhnya dia adalah khasirun, orang yang merugi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika," barang siapa yang melakukan itu, harta dan anak-anaknya melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika humul khasirun," mereka adalah orang-orang yang rugi, yang merugi. Fi hadil hadis, dalam hadis ini juga ada faedah. Anahu yanbaghi lil insan ayukhraj adunya min qalbihi, hendaknya seseorang berusaha untuk mengeluarkan pikiran, semangat dia terhadap dunia dari kepalanya. Jangan menjadikan perkara dunia yang terpenting. Qabla antapajahu maniyatuhu, sebelum datang kematian kepadanya. Hatta la yakuna abdan zalilan laha, sehingga dia bukan menjadi seorang abdan, seorang hamba yang merendah terhadap dunia. Hendaknya kita berusaha. Susah, ya memang susah, tetapi harus diusahakan. Kenapa? Karena memang tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menumpuk dinar, bukan untuk menumpuk dirham, bukan untuk bermegah-megahan dengan pakaian dan tempat tinggal dan kendaraan dan sebagainya. Tetapi harus diingat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali dalam rangka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tujuan lain. Adapun perkara dunia adalah hanya perkara wasilah yang bisa membantu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan sebutkan pada hadis-hadis setelahnya. Juga faedah dari hadis ini adalah, yan bagil insan ayakuna ridahu fi ma yardallah, hendaknya seorang manusia menjadikan keridhoannya itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, wasukhtuhu fi ma yaskhutullah, dan kebencian, kemarahan dia sesuai dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala. La yakuna zalika tab'an lidunya, bukan marah, benci, cinta dan ridhonya mengikuti perkara dunia. Bukan. Kita lihat Allah ridho enggak ini? Kalau Allah ridho, kita pun berusaha harus ridho dengan perkara tersebut. Kita lihat juga ini. Ini Allah benci apa tidak? Allah suka apa tidak? Allah tidak suka, jangan kita pun suka pada hal tersebut. Harus benci pada perkara tersebut. Naam. Kita masuk hadis selanjutnya. Qala wa anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibay fa qala kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian beliau berkata, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seperti gharib, seperti orang asing. Orang asing yang tinggal di suatu negeri yang bukan negeri dia, yang dia merasa risau kadang karena enggak ada orang yang mengenal dia. Suatu saat dia harus pulang, namanya orang tinggal di negeri orang lain, suatu saat harus pulang. Kun fi dunya ka annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seperti engkau seperti orang asing yang tinggal di negeri orang, aw abirus sabil, atau seperti orang yang dalam perjalanan, yang dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal. adanya di tempat tersebut memang sementara, karena dalam rangka menempuh suatu perjalanan. Di antara belum selesai matanya. Wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, ini bukan perkataan Nabi setelah ini, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, adapun setelahnya adalah perkataan Ibnu Umar. Idza amsaita falatang tadirus sabah. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan jika engkau masuk waktu pagi, jangan menunggu waktu sore untuk beramal. Wa khudh min sihhatika li saqamika. Dan ambillah, gunakanlah masa sehatmu untuk beramal soleh sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika. Dan ambillah masa hidupmu untuk beramal saleh sebelum datang kematianmu. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa min fawaid hadzal hadis. Di antara faedah hadis ini, alla yarkuna ila dunya wa alai takhidhaha mahal iqamah. Hendaknya seseorang tidak bersandar terlalu keenakan di dunia, karena memang dunia bukan tempat abadi dia. Kemudian faedah selanjutnya adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'murna anajtaniba ad-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan secara mutlak dunia. Tidak. Meninggalkan seluruh perkara dunia. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita tinggalkan oleh kalian dunia seluruhnya. Wa inna ma amara an nakuna minha bi manzilatil gharib. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan dunia itu seperti al-gharib. Seperti kita sedang berada di negeri asing, di negeri orang. Atau seperti orang yang dalam perjalanan. Kalau makan, ya secukupnya. Kalau minum, ya secukupnya. Kalau beli kebutuhan, ya secukupnya aja. Kita sedang misalkan perjalanan dari sini ke Jakarta, singgah di Indramayu. Kok mau beli apa? Beli rumah. Gak perlu. Apa yang beli rumah? Atau kita mau meninggalkan tempat tersebut? Nah, bahkan para ulama mengatakan, ij'al mal laka kal himar alladhi tarkabahu aw kal khala alladhi taqdi fihi hajata. Kata para ulama ahli hikmah, mereka mengatakan, jadikan dunia kalian, harta kalian seperti himar, keledai yang kalian tunggangi, atau seperti kakus WC, ya, tempat kalian buang hajat. Artinya apa? Sudah, ngapain kalian terlalu mementingkan kamar mandi atau tempat buang hajat? Ya. Jadikan dunia itu seperti itu. Kalau kalian selesai dari hajat kalian, tinggalkan sudah. Mau tinggal di WC selamanya? Kan tidak. Maka kata para ulama, jadikan dunia kalian seperti itu. Kalian punya kebutuhan, pakai sesuai dengan kebutuhannya. Sisanya tinggalkan seperti itu. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsaita fala tantadiru shabah. Jika kalian masuk waktu sore, jangan kalian menunggu waktu pagi untuk beramal soleh. Yakun musta'idan ghayatul istidad. Hendaknya kita mempersiapkan diri dengan benar-benar. La taqul af'alu hadza ghadan. Jangan mengatakan nanti aja lah besok. Saya beramal soleh. Rubama la tudriku ghadan. Karena bisa jadi dia tidak bisa menemui esok hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkannya satu detik pun atau mendahulukannya, enggak bisa. Namanya ajal, kalau sudah waktunya enggak bisa kita minta nanti. Dan yang namanya kematian, perkara yang semua sepakat meyakininya akan datang. Tidak ada perkara di dunia ini yang manusia sepakat meyakini adanya melebihi kematian. Ada yang tidak percaya adanya kematian. Kayaknya dari agama apapun yakin kematian itu ada dan bisa disaksikan. Setiap hari ada saja orang yang meninggal. Perkara yang musyahadah bisa disaksikan dan diyakini. Tetapi uniknya, walaupun kematian itu perkara yang disaksikan, diyakini dengan keyakinan 100%, uniknya orang tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Ini, Masya Allah itu. Perkara yang diyakini ada dan dia saksikan kematian. Orang dengan agama apapun, dari bangsa manapun, meyakini adanya kematian. Karena sesuatu yang musyahadah bisa disaksikan. Tetapi dalam masalah persiapannya, justru kebanyakan orang, mereka melalaikannya. Mungkin baru percaya setelah, atau baru ingin melakukan persiapan setelah datang kematian tersebut. Maka ini adalah perkara yang tidak mungkin. Idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Jika telah datang kepada mereka kematian, baru mengatakan rabbirji'un, ya rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal fima taraktu, yang dahulu aku di dunia meninggalkannya. Dia sudah mati itu. Baru ngomong gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun wa qailuha." Sekali-kali tidak. Hanya ucapan saja. Kalau toh kamu dikembalikan ke dunia, paling sama akan lalai. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh. Ada dinding yang tidak bisa mengembalikan orang yang sudah mati ke dunia sampai nanti hari dibangkitkan. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, telah memberitahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, memberitahu. Demikian juga para sahabat Nabi. Jika engkau telah masuk di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore untuk beramal soleh. Kalau masuk waktu sore, jangan menunggu besok pagi untuk beramal soleh. Ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu luang untuk beramal segera. Karena ketika datang rasa sakit, jangankan untuk banyak beramal, untuk melakukan amalan secara sempurna saja susah. Mau sholat enggak bisa berdiri. Ya. Jangan berdiri, duduk sudah susah. Misalnya Pak, berbaring. Mau puasa, bagaimana puasa? Sedang sakit. Mau naik haji. Gimana mau naik haji? Jalan aja dipapah. Seperti ini. Dan ambil masa hidupmu sebelum datang kematian. Beramalah ketika engkau hidup. Karena sungguhnya ketika seseorang mati, in qata'a amaluhu, terputus amalannya, illa bisalas, kecuali tiga amalan. Sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, awaladun soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang bermanfaat ketika kita telah meninggal. Adapun amalan sudah ditutup. Ini dalil yang qat'i, yang jelas bahwasanya amalan seseorang tertutup setelah dia meninggal. Apa faedahnya seorang mati kalau masih bisa beramal, kan gitu. Dengan kematian tersebut tertutup seseorang untuk beramal. Tertutup seseorang untuk beramal kecuali tiga perkara tersebut. Maka kalau mau beramal sekarang ketika kita masih hidup, ya. Ini. Sehingga ada sebagian pemikiran dalam masyarakat kita, ya. Masih bisa kirim pahala, kirim amalan, ya. Ini sebenarnya suatu yang merusak pemahaman, ya. Kalau punya keyakinan, gak apa-apalah, gak beramal juga nanti toh, kalau saya udah mati masih bisa dikirim pahala oleh anak cucu saya, oleh keluarga saya, atau siapa. Tidak. Pahala yang mengalir tiga tadi. Sedekah jariah, ini waqaf. Doa seorang anak terhadap orang tuanya. Doa. Bedakan dengan kirim pahala dan doa. Kita harus bisa membedakan. Ya. Kalau kirim pahala, siapa yang bisa menjamin bahwasanya ketika kita beramal pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menjamin Allah terima baca Al-Quran kita? Ada yang menjamin kita mendapatkan pahala? Gak ada. Kita berharap ketika kita beribadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang menjamin diterimanya amalan kita. Adapun doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seseorang, baik anaknya atau yang lainnya, kerabatnya, temannya, tetangganya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Misalkan Allahumma ighfir fulan, atau kalau bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa Pak ini atau ibu ini, ya. Ini akan bermanfaat doa kaum muslimin, ya. Adapun mengirimkan pahala, siapa yang merasa kelebihan pahala, siapa yang merasa telah cukup amalannya sehingga kalau air penuh nih pahalanya daripada mubadir tak kirim nih, siapa yang sudah menjamin pahala kita telah mencukupi kita nanti di akhirat sampai kita kirim-kirim. Yang ada adalah doa. Doa kita kepada orang lain yang telah meninggal. Kita mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat kasih sayangnya, dimasukkan ke dalam jannah, diselamatkan dari neraka. Ini yang bermanfaat bagi mayit, bagi orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga tidak kemudian orang nyantai nanti bisa dapat kiriman apa yang bisa kiriman doa. Makanya kita berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh sehingga mereka mendoakan kedua orang tuanya. Kalau orang lain bisa jadi lupa, mungkin sehari dua hari karena masih baru meninggal, karena punya kenangan yang baik, didoakan ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Seminggu, dua minggu, lupa sudah. Kita berharap kepada siapa? Kepada anak-anak kita yang soleh. Seperti itu. Maka seorang manusia yang hazim, yang cerdas, Walladhi yabtanim al-furus. Dia yang mengambil kesempatan ketika hidup, ketika sehat, ketika ada waktu luang untuk melakukan amalan soleh. Tidak menunggu hilangnya kesempatan tersebut. Ini adalah seorang muslim yang cerdas, bersegera beramal soleh untuk menghadapi hari akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan kepada malam hari ini. Insyaallah hadis selanjutnya kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.